Sekarang tanya jawab. Nah, ini perbedaan. Kalau saya yang bertanya, siapa yang dapat jawab dapat hadiah. Tapi kalau saya yang ditanya, siap kali saya jawab nggak dapat hadiah. Pertanyaan, ahwat belum selesai ngajinya. Tanya jawab masih bagian dari pengajian, jadi nggak boleh ngobrol dulu, ya. Selain faktor keluarga yang dapat mentarbiah atau membentuk seorang anak adalah faktor lingkungan yang ada di sekitar anak kita berkembang. Ketika lingkungan yang ada di sekitar kita tidak kondusif, maka dengan cara apa yang harus dilakukan dalam mentarbiah anak-anak kita agar tidak terkena faktor negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan, dan sama apa yang harus dilakukan untuk mengcounter pengaruh buruk lingkungan yang kecenderungannya lebih besar dibanding dengan faktor keluarga. Ya, betul. Lingkungan pergaulan memberi pengaruh besar kepada siapapun, apalagi anak kita. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhal." Seseorang agamanya itu akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kamu memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang baik akan jadi baik, berkawan dengan orang buruk akan jadi buruk. Menyadari semua itu, bagaimana sikap kita kepada anak kita? Pertama, memang tanamkan bekal yang kokoh, kuat, dan banyak kepada anak kita. Sehingga ketika anak kita bermain di luar, baik ketika sekolah atau ketika bermain, bukan dia yang dipengaruhi, tapi dia yang bisa mempengaruhi kawan-kawannya. Ketika bermain-main, terdengar azan. Anak kita bisa mengajak kawan-kawannya untuk ke masjid. Wah, udah azan, kita ke masjid dulu. Nanti setelah dari masjid, kita main lagi. Bukan sebaliknya. Anak kita yang terlalaikan tidak ke masjid oleh kawan-kawan. Ketika anak kita umpamanya, anak kita sekolah di TKA, TPA, dan pandai atau pintar, dia bermain dengan kawan. Usahakan anak kita bisa mengajak kawan-kawannya juga untuk ngaji. Bukan sebaliknya, anak kita yang sudah ngaji jadi keluar terpengaruh oleh anak, oleh kawan-kawan. Ketiga, kalau kawan-kawannya ternyata memiliki karakter buruk yang kuat, dia tidak bisa terpengaruhi oleh kebaikan anak kita, maka nasihati anak kita untuk tidak bergaul dengan mereka. Cari kawan-kawan lainnya yang baik akhlaknya, yang bisa dipengaruhi dengan pengaruh baik oleh anak-anak kita. Bekalkan seperti itu. Bila perlu, ajak kawan-kawannya untuk bermain di halaman rumah kita agar terkontrol. Kita sajikan minuman, kita berikan kue-kue, anak-anak itu kan senang biasanya. Nah, dalam kondisi itu kita ikut terlibat. Ini siapa namanya, anak siapa, sambil bercanda, sambil bergurau gitu ya. Selipkan nasihat, kasih kisah-kisah para ulama. Lama-lama nanti banyak kawan-kawannya yang datang. Gak apa-apa, kita beresiko menyediakan stok kue yang cukup banyak. Gak apa-apa. Dan itu harus dibiasakan memberikan makanan, minuman, harta permen sekalipun kepada anak-anak kecil untuk menyenangkan mereka. Anak kecil dikasih satu permen, luar biasa itu. Bila perlu, siapkan uang seribuan. Kita kisahkan kepada anak-anak, lalu siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, siapa? Nih, tak kasih pertanyaan. Saya, kasih 1000, siapa apa? Nanti akan banyak teman-temannya datang ke kita. Akhirnya kita arahkan ke arah yang baik. Kalau itu bisa dilakukan, itu bagus insya Allah. Apa betul anak laki-laki yang menikah tapi belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan hukumnya makruh? Mohon penjelasan. Tidak makruh. Insya Allah Allah berjanji iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka yang akan nikah itu fakir, Allah akan memberikan kekayaan atau kecukupan dari karunia-Nya. Kalau makruh, maka Allah tidak akan menyuruh orang miskin untuk fakir, untuk dinikahkan, enggak. Kalau makruh, maka enggak mungkin Rasul susah menikahkan seorang laki-laki yang tidak mempunyai cincin dari besi-besi asam yang kemarin saya ceritakan. Enggak mungkin. Jadi, tidak ada hukum makruh. Bagaimana cara mendidik kepada anak yatim atau anak adopsi? Apa sama dengan anak kandung? Sama. Anak siapapun ya, dengan siapapun kita, siapapun yang menjadi anak didik kita ya sama. Bolehkah sesuai syar'i mendidik anak istri dengan keras dan tegas karena dengan lemah lembut tidak mempan? Iya, apa yang diajarkan oleh Al-Quran secara bertahap sejak mulai kelemah lembutan sampai dengan cara keras yang dibolehkan oleh syariat, iya, seperti dalam An-Nisa 34, fa'idhuhunna itu lemah lembut. Nasihati mereka, ajari mereka, lemah lembut. Terus kalau enggak mempan, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur. Kata Ibn Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, tidak disapa. Dan itu lebih keras daripada sebelumnya. Kalau dengan itu tidak mempan, wadribuhunna, pukul mereka. Itu lebih keras lagi. Tapi pukulannya tidak boleh ke wajah, tidak boleh menimbulkan luka dan bekas. Dan tidak boleh diusertai dengan menjelek-jelekan si istri. Ya, dengan kekerasan sebatas yang dibolehkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, ajari anak sholat selama setelah 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu keras. Ya, sebatas keras yang dibolehkan oleh syariat, dibolehkan. Bila seorang istri selingkuh dengan pria lain, yang menangkap basah perbuatan itu orang lain. Sebagai suami sesuai syar'i, bolehkah istri tersebut dihajar atau diceraikan? Dihajarnya hajar bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Beda. Kalau bahasa Arab dihajar itu dimusuhi, diboikot, tidak ditanya, tidak disapa, gitu, dibiarkan. Kalau dihajar bahasa Indonesia dipukul. Apa? Secara syar'i wanita itu ya boleh diceraikan. Dan itu masuk wanita, kalau yang dimaksud selingkuh itu sampai berzina, ya ceraikan. Dan untuk memberi efek jera kepada dia, kalau aturan Islam, kalau selingkuhnya dalam bentuk berzina, ya dirajam. Tapi kalau di Indonesia kan gak mungkin. Beri pelajaran lain yang membuat dia merasa jera dengan perbuatannya. Kalau bisa dituntut-tuntut secara pidana dengan laki-laki yang menzinahinya. Laporkan ke polisi dan mungkin sekarang ada pasalnya ya. Kemudian disidang, dihukum. Walaupun itu tidak menutup dosanya. Karena satu-satunya cara menghapus dosa dari berzina adalah dirajam. Tapi minimal memberi efek jera untuk masa-masa yang akan datang. Terus terang, saya tidak dibesarkan oleh keluarga yang hanif dan tidak menegakkan nilai-nilai Islam. Seketika mencapai usia dewasa, bukan seketika itu ya, ketika mencapai usia dewasa, saya merasa kecewa terhadap sedikitnya ilmu yang didapat. Pertanyaan, bagaimana cara saya untuk mensyukuri nikmat Allah dan menata hati agar saya tidak berprasangka buruk kepada orang tua? Iya, belajar. Yang kedua, maklumi mungkin orang tua juga dulu awam. Karena keawamannya menyebabkan kita pun tidak terdidik secara islami. Belajar, banyak ngaji, sering hadir ke pengajian, lalu dakwahi orang tua. Itu yang bisa dilakukan oleh sang anak. Apabila seorang istri menolak ajakan suami, ajakannya dalam tanda petik, jadi bukan ngajak ke undangan, shopping, ke pasar gitu. Apabila seorang istri menolak ajakan suami, maka ia dilaknat para malaikat. Apakah berlaku sebaliknya bagi suami? Enggak. Umpamanya suami diajak oleh istrinya, kata suami, capek, nantilah tahun depan umpamanya. Suami tidak akan dilaknat oleh para malaikat. Wah licik atau enggak licik, karena memang haknya seperti itu. Suami kan tanggung jawabnya lebih gede gitu, memiliki wewenang dan hak lebih besar. Tapi kalau suami mengetahui istrinya membutuhkan dirinya dan dia tidak ada udur, dia zalim, tidak memberi hak kepada istrinya. Oleh karena itu, kalau tidak ada udur, maka layani keinginan istri. Apakah semua bid'ah dikategorikan dosa besar? Iya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah. Adakah bid'ah hasanah? Kalau ada bid'ah hasanah bertentangan dengan hadis ini, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah dhalalah. Adapun perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dhalalah, maksud yang hasanah adalah maslahah mursalah. Bukan mengada-adakan perbuatan dalam syariat tanpa contoh. Maslahah mursalah itu dengan urusan dunia, itu bid'ah hasanah, adanya mobil, adanya kapal, adanya HP, adanya sound system, itu bid'ah hasanah. Atau kata Imam Syafi'i, itu yang dimaksudnya maslahah mursalah. Adapun dalam urusan agama tidak ada yang bid'ah hasanah. Dari internet Yahoo Messenger, dari Ummu Ahmad. Di daerah kami ada dua sekolah Islam yang mewajibkan murid memakai seragam warna kuning. Bagaimana hukum memakai warna kuning? Wah, ini keluar dari materi, tapi sudah dibacakan. Dan yang nanyanya jauh, entah dari mana. Dari internet itu. Iya. Yang dimaksud dengan warna kuning atau warna merah yang terlarang adalah merah dan kuning murni. Dalam arti tidak ada warna lain yang mencampurinya. Tapi kalau hanya warna kuning atau merah itu sebagai background atau latar belakang dari warna lainnya, selain warna kuning dan merah itu umpamanya ada corak-corak warna lain, baik putih, hitam, atau yang lainnya, maka dibolehkan. Kita sudah mengkaji hal itu pada waktu membahas Riyadhus Shalihin ya, dan sekarang masih bab adab-adab berpakaian kalau nggak salah. Biasanya itu dilakukan hari Ahad, kecuali Ahad sekarang karena ada daurah, kita cancel dulu, insya Allah Ahad mendatang. Masih dari internet, bolehkah membiayai akikah orang tua, loh akikah ini, setelah mengakikahi diri sendiri sebabkan orang tua dahulu mampu tetapi tidak mengetahui masalah akikah? Kalau sudah lewat 7 hari sudah tidak ada lagi hukum akikah. Akikah itu disebutkan tuzbahu lisabihi wisamma fi wa yulaku rasu. Akikah itu disembelih pada hari ke-7. Lalu hari ke-7 itu juga diberi nama dan dicukur rambutnya hingga bersih. Kalau lewat itu sampai sekarang sudah enggak perlu. Bagaimana jika orang tua melarang untuk menuntut ilmu syar'i dikarenakan nilai akademik anak menurun? Apa yang harus anak lakukan? Ya, nilai akademiknya dinaikkan. Rajin belajar, kemudian rajin ngaji. Ketika ditanya oleh orang tua, kenapa kamu nilainya sekarang bagus? Sebab saya rajin ngaji, mah. Kata ibu, oh kalau gitu sok ngaji lagi nih uangnya. Bisa begitu nanti. Saya seorang ikhwan yang sedang belajar menjalankan sunnah Rasul, yaitu dengan memelihara jenggot. Namun orang tua dan saudara saya tidak setuju. Saya sudah coba jelaskan alasan saya, namun mereka tetap tidak bisa menerimanya. Mereka beranggapan bahwa jenggot yang saya pelihara tidak enak dipandang, mirip teroris dan sebagainya. Bahkan ketika saya bawakan hadis tentang memakmurkan, mencukur kumis dan memelihara jenggot, mereka beranggapan bahwa kata pelihara di sana ialah memelihara agar enak dipandang, dipotong atau dirapikan. Lalu sikap apa yang harus saya ambil? Apakah saya menuruti keinginan mereka atau tetap membiarkan jenggot saya? Ini jelas, gampang ya. Jangan ikuti mereka karena itu maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khalq. Kalau mereka menjawab yang dimaksud memelihara jenggot itu dirapikan agar enak dipandang, kita tanya, itu kata siapa? Kata para ulama enggak gitu. I'fa'ul lihyah, i'fa, ya. I'fa itu membiarkan apa adanya. Fahamilah hadis dengan pemahaman ahlinya, yaitu para ulama. Jangan diotak-atik dengan pikiran sendiri yang tidak paham agama. Bilang, saya lebih mengikuti pemahaman dan penjelasan para ulama yang paham tentang hadis itu daripada orang awam. Gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan fokus kepada urusan jenggot. Tunjukkan kelebihan kita di bidang-bidang lain yang mengundang simpati orang, maka orang pun akan suka kepada kita dan kepada apapun yang kita lakukan. Umpamanya kita tunjukkan kita selalu salat tepat waktu di masjid berjamaah dalam keadaan bagaimanapun. Kita selalu tahajud, kita selalu saum Senin Kamis, kita sering banyak baca Al-Quran. Kita tunjukkan kita berprestasi juga di sekolah. Terus kita bangun setiap jam 2 tahajud, beres tahajud sebelum subuh. Kita beres-beres di rumah, kita nyuci piring, kita ngepel. Begitu orang tua kita sudah bangun, sudah beres semua, air kopi panas sudah tersaji. Bapak, ibu, ini kopi masih panas, silakan. Sama ini bala-balanya, saya baru bikin gitu. Ibu-ibunya pas mau nyuci, loh, kok sudah nggak ada? Sudah rapi, ibu, sudah dicuci oleh saya. Oh iya, ambil, sudah bersih, sudah dipel, bu, sama saya. Semua sudah dihandle. Senang nggak orang tua? Senang. Pasti orang tua, kok kamu jadi berubah begini, kenapa? Saya kan ngaji, bu. Ustaz saya mengajarkan begini. Oh gitu, suruh kakakmu adikmu ngaji lagi. Bisa begitu nanti. Itu jenggot tuh berubah jadi indah ya. Bisa begitu nanti. Kemarin-kemarin jelek, kok sekarang jadi indah begitu. Suruh bapak pelihara jenggot. Bisa begitu. Jadi biasanya sentimen mereka kepada kita, kepada amalan sunnah kita, karena ketidaksukaan mereka kepada kita di aspek-aspek lain. Kita rajin ngaji, tapi kedua di rumah gak peduli terhadap pekerjaan di rumah tangganya. Kita rajin ngaji, tapi nilai kita jeblok di sekolah, nilai akademik kita. Kita rajin ngaji, tapi kepada tetangga jutek, tidak pernah menyapa. Kita rajin ngaji, tetapi umpamanya kita juga memiliki citra rekod yang buruk di mata masyarakat sekeliling kita. Akhirnya ngajinya yang disalahkan. Sehingga banyak ngaji itu dijadikan pelampiasan dari kebencian orang kepada kita. Kita gak diterima, akhirnya lari ke ngaji. Akhirnya ngajinya disalahkan. Siapa ustaz yang ngajar? Ustaznya lagi disalahkan. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat yang sering ngaji, imbangi dengan peningkatan ke arah yang lebih baik di bidang-bidang yang lainnya. Setelah ngaji harus jadi rajin di rumahnya, rajin bantu-bantu ibu di rumah, ikut masak di rumah, lebih perhatian ke adik, ke kakak, ke orang tua, lebih peduli kepada tetangga ketika ada ajakan untuk kerja bakti. Kita yang pertama kali keluar dengan segala macam peralatannya. Pokoknya dengan ngaji harus lebih baik segala-galanya. Insya Allah orang akan menjadi simpati kepada kita, simpati juga kepada semua yang kita lakukan, termasuk kepada jenggot kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. lupa dalam membaca doa ketika berhubungan dengan istri, makanya terburu-buru. Ingat ketika setengah main, apakah diulangi lagi? Ya bacalah, nggak apa-apa di tengah-tengah ya. Makanya harus saling mengingatkan, baca doa dulu, bisikan ke istri, itu juga begitu. Manakah yang lebih baik, memasukkan anak kecil ke pondok ataukah mengajar sendiri di rumah? Tergantung hasilnya, mana yang lebih baik? Kalau lebih baik dididik sendiri, didik sendiri. Kalau umpamanya tidak memungkinkan mendidik sendiri, ya pondokkan, dipesantrenkan. Selain interaksi dengan teman-teman juga sesuatu yang dibutuhkan ya. Karena anak kita nanti akan menjadi anak yang akan terjun ke tengah masyarakat yang heterogen. Dia harus dulu terdidik di sebuah lingkungan yang kondisi kawan-kawannya, karakter kawan-kawannya heterogen juga. Sehingga nanti ketika harus terjun menjadi dai ke masyarakat sudah terbiasa. Terbiasa kles, terbiasa ada hambatan, terbiasa ada celaan, terbiasa ada ini, ada itu. Pas di tengah masyarakat dia berdakwah dicela, dulu juga saya sering dicela, nggak aneh gitu aja. Seperti itu. Jadi interaksi dengan kawan-kawan juga termasuk sesuatu yang dibutuhkan oleh anak kita sebagai bekal untuk menerjunkan diri ke dunia dakwah di masa yang akan datang. Lebih besar mana kewajiban kita, menuntut ilmu atau menjaga orang tua di rumah? Karena anak meninggalkan orang tua atau ibu sendirian di rumah untuk menuntut ilmu di luar kota. Ya, sebenarnya kalau menuntut ilmu itu fleksibel dari segi cara dan waktu. Sehingga tidak harus keluar kota, dalam kota juga bisa umpamanya. Sehingga kedua-duanya bisa. Ya menjaga ibu, ya menuntut ilmu. Kalau itu bisa dilakukan, lakukan. Kalau umpamanya tidak bisa, umpamanya harus salah satu. Lihat, apakah ibu ada yang ngurus selain kita? Kalau nggak ada, kewajiban ibu nomor satu. Dan bisa mencari ilmu dengan tidak harus meninggalkan ibu kita. Tapi kalau ibu kita, ya mau tidak mau, tidak bisa disesuaikan dengan jadwal kita mencari ilmu, umpamanya dibawa-bawa ngaji di bawah gitu ya. Kalau bisa bagus, tapi kalau harus digendong gitu ya, digotong, nggak bisa, repot, ya jangan. Suami ana sering memukul ana sampai luka dan membekas. Nah ini yang salah ini, ini KDRT ini. Ini juga menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadribuhunna ghairu mubarrih." Pukul mereka tanpa menimbulkan luka, tanpa menimbulkan bekas. Jadi ini dosa si suami yang seperti ini. Dan sering di hadapan anak. Wah, jangan. Jangan membentak istri, memarahi istri, baut di hadapan istri, kepada istri di hadapan anak. Itu jadi membuat stres kepada anak. Kalau kita ada masalah dengan istri, di hadapan anak jangan diperlihatkan. Di hadapan anak tetap tunjukkan kemesraan kita kepada istri kita. Nanti di kamar boleh. Habis-habisan. Di hadapan anak jangan jadikan anak korban kesalahan kita dan istri kita, jangan. Kasihan anak kita nanti. Anak khawatirkan berbagai dampak negatif pada anak-anak, tapi suami enggak peduli dengan dampak negatif tersebut. Ini ayah yang enggak bertanggung jawab. Tidak peduli kepada perkembangan jiwa si anak. Meski telah di ajak diskusi dengan baik. Apa solusinya? Solusinya pertama sabar dalam kondisi seperti itu, tetap berdoa. Yang kedua ikhtiar berupa yang mengingatkan suami. Bila tidak memungkinkan diingatkan oleh istri, coba ajak konsultasi kepada ustaz, ajak ngaji, bisa lewat telepon, bisa lewat pengajian langsung, bisa datang langsung. Itu insya Allah akan memberi dampak yang lebih positif. Ana seorang guru TK, terkadang mengajarkan ilmu syar'i kepada anak, sering bentrok dengan lingkungan keluarganya di rumah. Bagaimana antisipasinya? Umpamanya kita mengajarkan anak untuk tidak mendengarkan musik dan lagu gitu ya. Di rumahnya orang tuanya mendengarkan musik dan lagu gitu kan. Kita mengajarkan umpamanya anak kita untuk tidak menggambar, tidak menggambar makhluk hidup, tapi di rumahnya ada patung, seperti itu mungkin ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang maksimal bisa kita lakukan memberitahu kepada anak tersebut tentang hal tersebut, dan memberitahu kepada anak cara yang bijak mengingatkan kepada orang tua. Jangan sampai ini juga menimbulkan mudharat. Sepulang ngaji dari kita, anak langsung memberontak kepada orang tuanya. TV kemudian dipecahkan, kemudian apa patung dihancurkan, ini berhala gitu ya. Kemudian gua datang bapak dan ibunya dasar setan, bahaya. Ajari juga cara yang bijak. Minimal kita bentengi anak tersebut semampu yang kita bisa berikan, dan berikan bekal untuk berperilaku bijak kepada orang tuanya. Itu maksimal yang bisa kita lakukan. Boleh tidak kalau seorang anak merahasiakan penyakit yang diderita dengan alasan takut membebani orang tua? Nanti kalau penyakitnya tambah parah, setelah parah orang tua tahu dan sudah terlambat diobati, itu lebih memukul orang tua. Jadi lihat maslahatnya. Kalau umpamanya diberitahukan, orang tua bisa mengantisipasi sejak awal sehingga bisa dihindarkan efek yang lebih buruk, beritahukan. Walaupun itu berat, daripada dibiarkan nanti sudah parah, sudah terlambat diobati, orang tua lebih terpukul. Kenapa baru bilang sekarang? Kalau dulu masih bisa diselamatkan umpamanya. Jadi lebih maslahat memberitahukan daripada terlambat nanti. Apa hukumnya seorang ikhwan yang suka tebar pesona pada akhwat? Ini ikhwan yang centil. Ikhwan tersebut seperti punya kepribadian ganda. Saat berkomunikasi dengan akhwat sangat hanis, tapi ketika komunikasi dengan wanita biasa, dia merusak hijab di antara keduanya. Oh, jadi ketika di hadapan akhwat nunduk, kata-kata yang dipakainya juga mengutip ayat, mengutip hadis ya. Tapi ketika dengan perempuan biasa, bergandengan tangan, berpelukan gitu ya. Ya itu bermuka dua namanya. Bukan kepribadian ganda, tapi bermuka dua. Ya kalau akhwat sudah tahu, nasihati si ikhwan itu. Ingat, sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai itu, bau busuknya itu akan kecium gitu. Sepandai-pandai antum menyembunyikan sifat asli antum yang suka apa namanya urakan kepada perempuan lain, tapi menjaga diri di hadapan akhwat, itu akan ketahuan juga gitu aja bilang. Jadi nasihati agar dia berubah, dan kalau tidak dinasihati, minimal yang bisa akhwat lakukan, jangan pilih dia sebagai pendamping hidup. Kalau dia ngelamar, nggak tahulah rahasianya. Pura-pura gitu aja ya. Dari Safa Salsabila via internet. Bagaimana sikap kita terhadap anggapan masyarakat bahwa wanita yang bercadar selalu diteriaki teroris ketika mereka bertemu, baik di jalan atau di pasar? Bahkan wanita yang bercadar sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika berbelanja di supermarket yang selalu diawasi dan diikuti oleh penjaganya. Iya. Tidak hanya akhwat bercadar, ikhwan juga yang berjenggot, yang bergamis, yang ngapung celananya seperti itu. Pertama, kita harus sadari bahwa pengamalan sunnah mengandung resiko. Resikonya diasingkan, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah SAW bersabda, al innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pada awalnya dianggap asing dan akan kembali dianggap asing seperti pada awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Lalu kesananya ada beberapa riwayat yang berbeda. Orang terasing itulah alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Itu akan dianggap asing lagi. Seperti pada zaman sekarang. Bahkan lebih dari itu berupa diberikan julukan-julukan yang memojokkan. Disebut kalau dulu belum ada terorisme. Dulu disebut radikal. Disebut fanatik. Disebut ekstremis. Sekarang disebut teroris. Kita ketika bubaran pengajian dari Masjid Al-Furqan, beberapa orang ikhwan ya, jalan kaki menuju arah pasar sederhana. Saya lewat juga. Ada anak-anak dituntun oleh ibunya habis belanja. Kata anak, ibu-ibu itu teroris, itu teroris. Dia sambil nunjuk ke rombongan ikhwan. Karena memang ada citra ini diperburuk oleh orang pelaku terorisme yang berpenampilan seperti kita. Akhirnya kita kena getahnya semuanya. Ibunya sampai, diam kamu. Gitu ya. Itu sebuah resiko. Ya, sebuah resiko. Diperlakukan seperti itu. Seperti saya juga alami dengan istri saya kalau ke supermarket. Itu satpam terus ngikutin terus. Dikiranya kita nyelipin bom kali ya. Saya pernah cerita ketika saya di Palembang, mau pulang lewat Jakarta dulu, di bandara ketika menunggu boarding pesawat, ada dua orang. Maaf Pak Haji, Assalamualaikum nih, ditunjukkan ID card saya polisi bandara. Misal lihat KTP, saya bilang, kenapa hanya saya, kok yang lain enggak? Aduh mohon kerjasamanya, saya yakin Pak Haji baik orangnya. Kalau baik kenapa dicurigai? Tapi saya keluarkan juga KTP. Maaf saya mohon kerjasamanya. Terus ngobrol gitu ya. Kalau saya nggak bawa KTP, apakah saya akan ditahan? Atau KTP saya sudah expired? Sudah habis masa berlaku. Apakah saya akan ditahan? Akhirnya dia bilang, barusan ada yang nelpon salah seorang calon penumpang bahwa mereka tidak merasa nyaman satu pesawat dengan bapak, khawatir pesawatnya meledak mungkin dia. Saya bilang saya kesini melalui detektor, kalau saya bawa bom sudah ketahuan dari tadi nih, saya bawa PMP gitu. Dan PMP nggak akan meledak. Saya tahu Pak Haji pasti orang saya hanya melaksanakan tugas gitu. Nah sekarang kalau sudah begini orang-orang semua menjadi tentram bahwa Pak Haji nggak, Pak Haji tidak seperti yang mereka duga gitu. Itu iya teralami. Tidak di satu dua tempat, tidak satu dua kali, di banyak kesempatan dan berpuluh-puluh kali. Itu di Indonesia loh. Apalagi kalau di luar negeri, di Eropa, di Jepang, itu sudah betul-betul kita menjadi pusat perhatian, menjadi selebritis mendadak. Menjadi orang yang amat sangat diperhatikan. Itu sunnatullah. Kondisi seperti ini dari satu sisi harus disyukuri bahwa kita betul sesuai dengan sabda Nabi SAW, kita menjadi orang yang terasing. Di sana ada penderitaan, di sana ada kekhawatiran, di sana ada hal-hal yang tidak mengenakan. Itu yang membuat kita bernilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala karena menderita akibat melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu didasarkan pada kadar penderitaan yang kita alami akibat mengamalkan Quran dan Sunnah. Lebih menderita, lebih beresiko, lebih besar dosa yang gugur dan lebih besar pahala yang Allah akan berikan. Itu pertama. Jadi sabar, tegar dan maklumilah kondisi seperti itu. Kedua, ingat, mereka yang memperlakukan kita seperti itu adalah orang awam. Keawaman mereka mendorong mereka untuk mencurigai kita dan itu menguntungkan kita. Menguntungkannya dari segi kita memperoleh pahala dari hal itu dan gugur dosa kita karena hal itu. Andai mereka tidak awam, kita tidak diasingkan, kita tidak akan memperoleh pahala dan tidak akan gugur dosa kita karena hal tersebut. Tapi karena mereka awam, itu menguntungkan kita dari sisi tadi, ya. Oleh karena itu mereka jangan didoakan keburukan atau kejelekan. Seringkali ikhwan atau akhwat, ya, ketika diejek, umpama ketika awak lewat disebut ada ninja gitu ya. Ada lagi, oh ayah bebegik ngalangkung, ada lagi yang seperti itu. Bebegik itu orang-orangan sawah gitu ya. Di sawah itu ada dibuat orang-orangan untuk ngusir burung. Itu disebut dalam bahasa Sunda dengan sebutan bebegik gitu ya. Nah, ada akhwat lewat, oh ayah bebegik. Ada lagi, oh ayah kuntilanak, oh segala macam sebutan. Atau ikhwan, begitu lewat pakai gamis, pakai jenggot gitu ya. Disebut teroris, disebut Amrozi, disebut ini dan itu. Disebut anak buah Nurdin M. Top dan seterusnya. Ingat, jangan yang pertama kali muncul, jangan perasaan benci, dendam kepada orang itu. Mereka awam, gak tahu. Sampai mendoakan, ya Allah, robek bibirnya. Jangan. Nanti kalau kejadian, kasihan mereka. Doakan kebaikan, ya Allah, bukakan hatinya. Rubahlah hatinya yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya menentang menjadi mendukung, yang tadinya awam menjadi orang yang peroleh hidayah dan petunjukmu. Insya Allah itu lebih baik dan lebih makbul. Tuhan berkurang satu penentang, bertambah satu pendukung nantinya insya Allah. Doakan kebaikan bagi mereka. Jadi untuk akhi Sofa Salsabila, akhi akhwat ya, ukhti Sofa Salsabila, ini ikhwan apa akhwat? Kayaknya akhwat. Sabarlah, maklumilah, dan berdoalah insya Allah. Doa ketika itu makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, da'watul mazlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang didolimi itu makbul, walaupun dia orang yang banyak dosa. Makna la ilaha illallah yang benar itu apa? Apakah tidak ada Tuhan selain Allah atau apa? Makna yang benar dari sisi bahasa, dari sisi makna, la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Itu yang benar. Adapun kalau tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Atau tidak ada sembahan selain Allah, salah dari segi bahasa dan realita. Sebab kalau disebut tidak ada sesembahan selain Allah, buktinya banyak sesembahan selain Allah walaupun disembah secara batil. Patung itu sesembahan. Oleh orang Buddha, oleh orang Hindu, oleh orang-orang yang menyembah patung. Bulan, bintang, matahari itu sesembahan. Tapi sesembahan yang batil. Tapi walaupun batil itu adalah sesembahan. Hawa nafsu juga disebut ilah. Afaraaitallazi manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsu juga ilah. Walaupun itu ilah yang batil, tapi walaupun batil itu ilah. Jadi kalau tidak ada ilah selain Allah, salah. Buktinya ada ilah selain Allah walaupun batil. Sehingga makna yang benar, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, selain Allah. Nah itu, ini baru sesuai kenyataan. Satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah, yang lain batil. Itu pertama dari segi realita. Kedua dari segi nahu, bahwa la ilaha, la ini, itu termasuk salah satu akhwat inna. Awat inna, inna itu amalnya tansibul isma wa tarfa'un khabar, menasabkan isim, merafakan khabar. La ilaha, tidak ada ilah. Ilaha ini isim inna. Khabar innanya mahzuf. Mahzuf itu dibuang. Takdirnya bihaqin. La ilaha bihaqin. Tidak ada ilah. Bihaqin yang sebenarnya. Illallah, kecuali Allah. Oleh karena itu, makna yang benar la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir duhur dan kita butuh waktu untuk wudu ya, untuk refreshing. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertanyaan masih banyak, tapi materi juga belum selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ba'da zuhur jam 1 kira-kira ya, setelah sholat dan makan. Kita akan lanjutkan lagi kira-kira 1 jam kemudian. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.